فقال المؤلف رحمه الله تعالى ونؤمن بالملائكة والنبيين ثم قال الشارح رحمه الله تعالى هذا من أركان الإيمان التي أولها الإيمان بالله وثانيا الإيمان بالملائكة وهم عالم من العالم الغيب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى خلقهم الله تعالى من النور لعبادته وتنفيذ أوامره في مخلوقاته أوكل إليهم أعمالا يقومون بها وينفذونها في مخلوقاته منهم الموكل بالوحي ومنهم الموكل بالقطر والنبات ومنهم الموكل بقبض الأرواح ومنهم الموكل بالنفخ في الصور ومنهم الموكل بحفظ أعمال بني آدم ومنهم الموكل بالجبال ومنهم بالجبال ومنهم الموكل بالأجنة في بطون الحوامل كما في حديث ابن مسعود ثم يرسل إليه الملك ويكتب رزقه وأجله وعمله وشكي أو سعيد رزقه وأجله وعمله ما مفعول dari فيكتب فيكتب رزقه وأجله وعمله وشكي أو سعيد فهم موكلون بأعمال يقومون بها كما أمر الله تعالى بها لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يسبحون الليل والنهار لا يفترون وهم يعبدون الله عبادة متواصلة ومع ذلك يقومون بما أوكل إليهم من تنفيذ الأوامر أوامر في تنفيذ الأوامر من تنفيذ الأوامر نعم من تنفيذ الأوامر في المخلوقات ولهم مهام عظيمة وخلقتهم لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى تختلف عن خلقة بني آدم جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع طيب بسم الله الرحمن الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله فقال المصنف ونؤمن بالملائكة والنبيين maka kita beriman pada malaikat dan para nabi. Ya, kata Syekh Shalih Fauzan, hadza min arkanil iman. Ini adalah di antara rukun-rukun iman. Allati awwaluha al-imanu billah, yang awalnya adalah beriman pada Allah, wasaniha al-imanu bil malaikati. Yang kedua yaitu beriman pada para malaikat. Wa hum alam. Malaikat itu adalah makhluk alam min alamil ghaib, di antara makhluk-makhluk ghaib. La ya'lamuha illallah subhanahu wa ta'ala, yang tidak ada yang mengetahui kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Wa khalaqahumullahu ta'ala min nur, Allah menciptakan mereka dari cahaya. Li ibadatihi, untuk beribadah kepada Allah. Wa tanfidhi awamirihi min fi makhlukatih, dan melaksanakan perintah-perintahnya terhadap makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Ya, awkala ilaihim a'malan, Allah mewakilkan, menugaskan para malaikat, mereka ini a'malan, tugas-tugas ya, la yakumuna biha wa yunaffidunaha fi makhluqatih, yang mereka melaksanakan tugas-tugas tersebut ya, mereka kerjakan dan mereka melaksanakannya pada makhluk-makhluknya, makhluk-makhluk Allah. Minhum, diantara mereka al-muwakkalu bil wahyi, ada yang ditugaskan membawa wahyu, Jibril gitu ya. Wa minhum mal muwakkalu bil qatri wan nabat, di antara mereka ada yang ditugaskan untuk mengurusi air hujan dan tumbuh-tumbuhan ya. Wa minhum al muwakkalu bi qabdil arwah, ada yang tugasnya mencabut arwah, roh, nyawa. Wa minhum al muwakkalu bin nafkhi fis sur, di antara mereka ada yang ditugaskan untuk meniup sangkakala dari kiamat. Wa minhum al-muwakkalu bi hifdzi a'mali bani Adam, di antara mereka ada yang ditugaskan menjaga amal-amal anak Adam. Ya, wa minhum al-muwakkalu bil jibal. Ada yang tugaskan untuk menjaga, mengurusi gunung-gunung. Wa minhum al-muwakkalu bil ajinnati. Ada yang ditugaskan untuk mengurusi janin-janin fi butunil mahawamil, di perut para ibu-ibu yang hamil. Sebagaimana dalam hadis Ibnu Mas'ud, summa yursalu ilaihil malaku, ketika sudah 4 bulan diutus ya malaikat, fayaktubu rizqahu, maka menulis malaikat tersebut rezekinya, ajalnya, amalahu, amalnya, syaqiyun aw sa'idun, apakah anak ia sengsara nanti atau bahagia. Fahuwa muwakkalun, maka malaikat ini ditugaskan ya, diserahkan tugas bi amalin, dengan berbagai amal, tugas-tugas yakumu nabiha, yang mereka kerjakan. Kama amarallahu ta'ala biha, sebagaimana yang Allah perintahkan kepada mereka dari tugas-tugas tadi. La yasbikunahu bilqawli wahum bi amrihi ya'malun. Mereka malaikat tidak mendahulunya, mendahului Allah dengan perkataan, dan mereka mengerjakan perintah-perintahnya. Yusabbihuna al-layla wa an-nahara la yafturun. Mereka senantiasa bertasbih, memuji Allah di malam dan siang hari, enggak ada henti-hentinya. Ya. Fahum ya'buduna Allah ibadatan mutawasilatan. Mereka beribadah pada Allah dengan ibadah yang mutawasilah, terus menerus. Wa madarik, namun walau demikian, yaqumuna bima awkala ilaihim min tanfidil awamiri fi makhluqati. Ya, namun walau demikian, mereka juga melaksanakan apa-apa yang Allah tugaskan kepada mereka, yaitu melaksanakan perintah Allah terhadap makhluk-makhluknya. Wa annahum mahamun azimun. Ya, dan mereka juga memiliki maham. Apa maham ini ya? Mahamun azimatun. Dan mereka juga memiliki berbagai urgensi yang sangat besar gitu kan. Ya. Wa khilqatuhum la ya'lamuha illallah subhanahu wa ta'ala. Dan khilqah mereka, bentuk ciptaan mereka, tidak ada yang mengetahui kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Takhtalifu an khilqati bani Adam, berbeda dengan bentuk ciptaan manusia. Allah berfirman, ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin masna wa thulasa wa ruba'. Ya. Allah yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan untuk mengurus berbagai makhluk yang memiliki sayap. Ya, masing-masing ada yang 2-2, 3-3, dan 4. Ya. Sampai sini ya? Baik. Berikutnya. Baca sini. Bibit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidallah ta'ala walibaduhum. Walibadihim aksaru min dalika yazidu fil khalqi ma yasha. Fajibrilu alaihi salamu lahu sittumiati janahin, kullu janahin minha saddal ufuki. Saddal ufuqa. Fala ya'lamu khalqitaha wal khilqataha wala kayfiyataha ilallahu. Amma al-basaru fala yastati'una ru'yatal malaki ala suratihi, wa innama ya'ti al-malaku fi surati insanin, kama kana Jibrilu ya'ti ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi surati insanin, wa yajlisu ilaihi wa yukallimuhu wa lam yarrahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala suratihi. Rohnya jadi tasdid tadi ya, wa lam yarrahu gitu. Wa lam yarrahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala suratihi al-mulkiyati ila marrataini, marratan al-malakiyati al-malakiyati illa marrataini, marratan wa huwa fi bittihai bathai makkata bathai makkata roha fil afaki ufuk fil ufuki wa marratan inda sidratil muntaha fil lailatil isra'i wal mi'raji wa ma ada hataini al marataini fa in jibril fa inna jibrila yati an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi surati insanin wa katsiran ma yati fi surati dihyata al-kalbiya radhiyallahu anhu al-kulbiyi radhiyallahu kalbiyi radhiyallahu anhu dihya al-kalbi nama seorang sahabat Jibril kerap kali datang dalam bentuk sosok dihya al-kalbi. Nah, terus wa qauluhu wan nabiyina an-nabiyina jam'un nabiyyin wa huwa man uhiya ilahi bisyar'i wa lam yu'mar bisyar'in wa lam yu'mar bitablighihi wa rasulu man uhiya ilahi bisyar'in wa amara bitablighi wa umira bitablighihi wa yajibul imanu bijami'il anbiya'i wal mursalina wa man amana bi ba'dihim wa kufri bi ba'dihim maktub ke amanah wa kafara bi ba'dihim fa huwa kafirun bil jami'in la nufarriqu baina ahadim min rusuli. Udah. Nah. Baik. Ya. Li ba'dihim aktsaru min dhalik. Sebagian mereka Allah ciptakan memiliki lebih dari sayap yang 2, 2, 3, 3, 4, 4 itu. Yazidu fil khalqi ma yasha. Allah menambah pada ciptaannya apa-apa yang Allah kehendaki. Ya, Pak Jibril, misalkan ini Jibril nih. Alaihissalam lahu sittu mi'ati janah. Enggak 2, 2, 3, 3, 4, 4, tapi berapa? Sittu mi'ah, 600. Kullu janahin minha saddal ufuqa. Ya, satu janah Jibril aja, satu sayap Jibril aja, itu sudah menutupi ufuk, menutupi cahaya, apa namanya, cakrawala dari timur sampai barat. Nah, baik. Ini baru satu sayap Jibril. Wala ya'lamu khilqataha wala kaifiyataha illallah. Maka enggak ada yang tahu bentuk ciptaan Jibril, bentuk fisik Jibril, bagaimana bentuknya kecuali Allah. Ya, amal basyaru fala yastati'una ru'yal malak ala suratihi. Adapun manusia, maka mereka enggak mampu melihat bentuk malaikat dalam bentuk wujud aslinya. Enggak mampu. Ya, wa innama ya'til malaku fi surati insanin kama kana Jibril ya'ti ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fi surati insanin. Malaikat datang dalam bentuk manusia sebagaimana Jibril datang pada Nabi dalam bentuk sosok manusia. Yajlisu ilaihi wa yukallimu. Duduk di hadapan Nabi, berbicara pada Nabi. Walam yarahu Nabi sallallahu alaihi wasallam ala suratihi al-malakiyati illa marratain. Sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melihat Jibril ya dalam sosok aslinya, sosok malaikat, kecuali dua kali aja. Maratan wa huwa fi batha Makkah, sekali di batha Makkah, tepi sungai Makkah, ya. Ra'ahu fil ufuq. Yang beliau melihat Jibril sampai ufuk, sampai cakrawala. Ya. Wa maratan 'inda Sidratul Muntaha. Dan sekali lagi ketika Sidratul Muntaha di atas langit ketujuh. Ya, fi Lailatul Isra wal Mi'raj, pada malam Isra Mi'raj. Ya. Wa ma adahuma wa ma ahadaha tainil maratain, selain dua hal tadi. Fa inna Jibril ya'ti nabiyya, Jibril datang pada Nabi sallallahu alaihi wasallam fi surati insan, dalam sosok manusia, bentuk manusia. Wa katsiran ma ya'ti fi surati dihyah al-kalbi, kebanyakan Jibril datang dalam bentuk sosok sahabat dihyah al-kalbi. Ya, wa qawluhu, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam wan nabi wa qawluhu, dan perkataan Syekh Abu Ja'far Thahawi, kita beriman pada malaikat dan para nabi. An-nabiyyin nabiyun jam'u nabiyyin, ya, jamak dari nabi, jamak mudzakkar salim. Wa huwa man uhiya ilaihi, ya, yaitu yang diwahyukan kepadanya bisyar'in, dengan sebuah syariat. Walam yu'mar bitablighihi, tidak diperintahkan untuk menyampaikannya. Wa rasul man uhiya ilaihi bisyar'in wa umira bitablighihi, ya, yang diwahyukan padanya dengan sebuah syariat dan diperintahkan untuk menyampaikannya. Yajibul imanu bi jamil anbiya'i wal mursalina, wajib beriman pada para nabi dan para rasul. Wa man amana bi ba'dihim wa kafara bi ba'dihim, siapa yang beriman pada sebagian nabi aja pada sebagian mereka kufur pada sebagian yang lain, fahuwa kafirun bil jami'i, maka dia kafir kepada jami' semua. Ya, begitu. Berarti dia kafir terhadap semuanya. Ya. La nufarriqu baina ahadin min rusul. Kita tidak membeda-bedakan ya antara para rasul tadi. Yang dibedakan hanya ittiba. Ittiba kita ini kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad SAW. Ya. Allah katakan kaumnya Nabi Nuh mengingkari seluruh rasul, padahal rasul yang diutus hanya satu. Nuh. Kadzabat kaum Nuhin al-mursalin. Kaumnya Nabi Nuh mendustakan seluruh rasul, padahal yang diutus hanya satu rasul. Berarti mengingkari satu rasul mengingkari semua. Yahudi mengingkari Nabi Muhammad SAW, berarti mereka mengingkari Nabi Musa dan seluruh para nabi. Taib. Wal kutub al-munazzala 'ala al-mursalin nashhadu annahum kanu 'ala al-haqqil mubin. Ya. Taib, berikutnya kata Syekh Abu Ja'far. Dan juga kita beriman pada kitab-kitab al-munazzalah yang diturunkan 'ala al-mursalin kepada para rasul, wa nashhadu annahum kanu 'ala al-haqqil mubin. Dan kita bersaksi bahwasanya mereka para nabi berada di atas kebenaran yang nyata. Naam, fadhal Nabil. Thumma qala Syekh Shalih Al-Fauzan rahimahullah min usul al-imani wa arkanihi al-imanu bil kutubi allati anzalaha Allahu ala rusuli li hidayatil khalqi. Naam, di antara usul prinsip-prinsip, pokok-pokok iman dan rukun-rukunnya itu beriman pada kitab-kitab yang Allah turunkan kepada para rasul li hidayatil khalqi, untuk memberikan hidayah pada makhluknya. Terus lanjut. Fallahu ta'ala anzalal kutuba ala rusuli min kalamihi wa wahyihi wa tashri'ihi anzalaha ala rusuli ala rusuli liyuballighuha ila umamihim fiha al-awamiru wa fiha an-nawahi wa fiha syar'ullahi jalla wa ala. Nah. Ya, fa Allah ta'ala anzal kutubah, maka Allah menurunkan kitab-kitab ya ala rusul kepada para rasul min kalamih, berupa firman-firmannya, wahyu-wahyunya, wa tasyri'ihi dan pensyariatannya. Anzala ala rusul, Allah turunkan kitab-kitab tersebut pada rasul liyuballighuha, agar rasul itu menyampaikan ya kitab-kitab itu kepada umamihim, kepada umat-umatnya. Fiha, di dalam kitab-kitab itu ada awamir, berbagai perintah. Wa fiha an-nawahi, di dalam juga terdapat larangan-larangan. Wa fiha syar'ullah, di dalam juga terdapat syariat Allah azza jalla wa ala. Terus lanjut. Minha ma sammahu Allah fil Qur'ani wa minha ma lam yusammihi. Di antaranya kitab-kitab tersebut ada yang Allah sebutkan nama-namanya di Al-Qur'an, Taurat, Jibril, Injil, Zabur. Ya, di antaranya kitab-kitab tersebut ada yang tidak Allah sebutkan. Terus wa nahnu nu'minu bi jami'il kutubi. Naam, kita mengimani semua kitab-kitab tersebut. Ma sammahu lana wa ma lam yusammihi. Apa yang disebutkan kepada kita di Al-Qur'an maupun yang tidak disebutkan. Berarti yang tidak disebutkan gimana? Ya udah kita imani aja. Allah turunkan kitab-kitab kepada Nuh, kepada nabi-nabi yang lain. Apa namanya? Enggak tahu, diimani aja. Adapun yang kayak khusus Zabur, Suhuf Musa, Suhuf Ibrahim, Taurat, Injil, apalagi Quran, jelas ya kita imani. Iman itu kita percaya, adapun ittiba, kita jalani syariatnya hanya yang ada di Al-Qur'an. Paham enggak sini? Terus lanjut. Kat-Tawrati allati anzalaha ala Musa wal Injil allazi anzalahu ala Isa wal Qur'an allazi anzalahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam waz Zabur allazi anzalahu ala Dauda wa atayna Dauda Zabura wa suhufi Ibrahim alaihi salatu wassalamu fa nu'minu biha kullaha wa kulliha. Baik. Nah, seperti Taurat yang Allah turunkan pada Musa, Injil, Quran, Zabur yang diturunkan pada Nabi Daud. Wa ataina Dauda Zabura. Ya, dan kami berikan Zabur, kitab Zabur kepada Daud juga suhuf Ibrahim, maka kita beriman kepada semuanya. Ya, terus wa annaha fi maslahatil khalqi wa hidayatil khalqi wa iqamatil hujjati. Naam. Ya. Bahwa kitab-kitab tersebut diturunkan untuk kemaslahatan makhluk manusia, sebagai hidayah manusia dan jin makhluk, bahkan sebagai penegakan hujjah atas mereka, atas makhluk. Terus Faman amana bi ba'dil kutubi wa kafara bi ba'daha fa huwa kafirun bil jami'i. Sama seperti beriman dan kufur kepada sebagian rasul. Sama ini juga. Beriman pada sebagian kitab, kufur pada kitab yang lain, maka dia kafir pada semua. Yahudi beriman pada Taurat, mengingkari Injil, mengingkari Quran, berarti dia kufur kepada Taurat. Terus lanjut. Li'annaha kulluha. Kok jadi kulluha? Taukid. Li'annaha kulluha min kalamillahi fala yajuzul imanu bi ba'daha wal kufru bil ba'dil akhari. Nah, karena semuanya itu ya adalah dari kalam Allah. Enggak boleh iman pada sebagian, kufur pada sebagian yang lain. Terus qala ta'ala afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd fama jazaa'u man yaf'alu dhalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya wa kadzalika. Baik, Allah berfirman, apa tu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd? Apa kalian beriman pada sebagian kitab terus kalian ingkar pada sebagian yang lain? Fama jazaa'u wa may yaf'al dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya. Tidak ada balasan bagi orang yang berbuat demikian kepada kalian melainkan khizyun, kehinaan, kenistaan dalam kehidupan dunia. Terus wa kadzalikal kitabul wahidu yajibul iman yajibul iman yajibul imani yajibul imanu bihi kullihi wal amal bihi kullihi fala na'khudhu ma yuwafiqu syahwat. Karena di jamak muannats salim syahawat. Syahawatina fala na'khudhu ma yuwafiqu syahawatina wa nad'u ma yukhalifuha. Nah, kata di kitabul wahid. Demikian pula satu kitab. Ya, suatu kitab wajib bagi kita mengimani seluruhnya. Mengamalkan semuanya Al-Qur'an ini. Fala na'khudha, ini satu kitab Al-Qur'an, kita enggak boleh mengambil apa fa na'khudhu ma yuwafiqu syahawatina, yang cocok sama syahwat kita aja, wa nad'u ma yukhalifuha. Terus kita tinggalkan apa yang menyelisihi ya hawa nafsu kita tadi. Lah, enggak demikian. Terus faman jahada kitaban min kutubillahi au ba'dan min kitabi minal kitabi au kalimatin min ma'tuf ke kitaban au kalimata kalimatan au kalimatan minal kitabi aw harfan minal kitabi fa huwa kafirun billahi azza wa jalla. Faman jahada kitaban, siapa yang menentang satu kitab dari kitab-kitab Allah, menentang sebagian kitab atau satu kalimat dari kitab, satu kata atau satu huruf dari Quran, maka dia kafir pada Allah azza wa jalla. Iyadan billah. Subhanakallah bihamdik syadala.